Kali ini kita masih dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hakikatnya. Ya. Hakikat artinya kenyataan dan apa yang menjadi kelaziman dari hijrah tersebut. Agar kemudian kita mengetahui dan memahami bagaimana seharusnya kita berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu pun kita terhindar dari golongan orang-orang yang mengaku hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi hanya iddiaan, hanya pengakuan, klaim sepihak semata, karena sesungguhnya apa yang ada dari amalan, dari ucapan, dari amalan hati tidaklah menunjukkan apa yang diklaim dari hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam pembahasan yang terdahulu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyinggung sebuah ayat dalam Kitabullah yaitu surah An-Nisa ayat 135 di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk tegak dengan keadilan dan menjadi saksi atas keadilan tersebut semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita telah masuk pada pembahasan ayat ini insyaallah taala. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin." إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى menyeru, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak dengan keadilan. Naam. Dan tegak dalam keadilan telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pertemuan yang terdahulu dari pertemuan kita, ya, bahwa yang dimaksud adalah amru bil qiyami bihi fi haqqi kulli ahadin aduwan kana aw waliya, adalah perintah untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, baik dia musuh ataupun kawan, baik lawan maupun kawan, baik musuh ataupun wali, ya, yang kita berwala kepadanya, yang kita cintai, yang kita sayangi, ya. Kemudian perkara penting yang beliau ingatkan adalah bahwa yang paling layak wa haqqu ma qana lahu al-'abdu bil qisti, dan yang paling layak untuk seorang hamba tegak dengan keadilan dalam perkara tersebut adalah dalam permasalahan al-aqwal wal-ara' wal-madahib, adalah dalam permasalahan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat, serta al-madahib, pemahaman-pemahaman, perkataan, pendapat, dan pemahaman, ya, khususnya dalam perkara yang diperselisihkan, ya. Kenapa demikian? Karena perkara-perkara tersebut berkaitan dengan perkara Allah Subhanahu wa taala dan berita yang datang darinya. Ya. Maksudnya adalah al-aqwal fil umur ad-diniyah. Ya. Pendapat-pendapat dalam perkara agama. Ya. Adanya pemahaman-pemahaman yang terjadi dalam memahami ketentuan agama. Maka sesungguhnya ini adalah perkara yang berkaitan dengan perkara Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya. Ya. Maka ketika seseorang memahami apa yang datang dari kitabullah, memahami apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sesungguhnya ia memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perkara syariat, ya, perkara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sedang ia coba untuk fahami. Maka ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Jika kita mengetahui, kita membedakan perkataan antara seseorang, satu orang dengan orang yang lainnya. Perkataan seorang teman kepada kita dengan perkataan orang tua, pastilah posisinya berbeda di sisi kita, ya. Perkataan seorang anak kecil dengan orang yang dewasa, pastilah akan berbeda sikap kita. Kadang kita mendengarkan anak-anak, ya, mengejek dan sebagainya, ya, kita mengatakan, mereka kan anak-anak. Kita luruskan, tetapi perkataannya pun tidak boleh kita ambil hati, ya kan? Anak kecil, namanya juga anak kecil, ya kan? Ya. Jangan gara-gara anak kecil sering mengejek, orang tua pun berkelahi, ya kan? Nah, ini tidak benar. Ini berarti orang tua turun derajat jadi anak kecil, ya? Seharusnya berbeda kita menanggapi, sekalipun kadang ucapan itu tidak pantas, tapi ya kita tegur dengan baik, kita luruskan dan sebagainya. Ya. Tentunya beda kita memahami ucapan orang dewasa dengan anak kecil, tentu saja, ya. Maka jika demikian keadaannya dalam kita memahami perkataan seseorang, maka lebih tinggi perhatian kita dan lebih utama jika itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pegang dan yakini, ya. Maka tentu saja inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa kita haruslah tegak dengan keadilan, tegak dengan keadilan. Baik. Selanjutnya beliau menjelaskan, dan ini pembahasan kita pada hari ini insyaallah taala, tentang makna syuhada lillah. Kata beliau, ثم قال, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, syuhada lillah, ya ayyuhalladzina amanu, ya kunu, ya qawamin bil qisti syuhada'a lillah. Maka telah disebutkan tentang qawamina bil qisti. Qawam adalah bentuk mubalaghah dari al-qa'im, artinya orang yang senantiasa terus menerus secara kontinu, ya, melazimi untuk tegak dengan bil qisti, keadilan. Kemudian Allah tidak mencukupkan dengan itu saja. Allah menyebutkan syuhada'a lillah, dalam keadaan mempersaksikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, asy-syahidu huwa al-mukhbiru fa in akhbara bihaqqin fa huwa syahidu 'adlin maqbulin wa in akhbara bibatilin fa huwa syahidu zurin. Fa amara ta'ala an nakuna syuhada'a lahu ma'a al-qiyami bil qisti. وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره. Kata Syekh bahwa asy-syahid, syuhada, ya, bentuk jamak dari kata asy-syahid, adalah al-mukhbir. Asy-syahid artinya orang yang memberitakan, orang yang mengabarkan. Demikianlah dalam perkara persaksian, ya. Dalam perkara perselisihan, kemudian dibutuhkan saksi dalam masalah warisan atau wasiat, kemudian diterangkan saksi, maka saksi inilah yang akan mengabarkan apa yang dia ketahui dari persaksi, dari persaksian, ya. Maka asy-syahid al-mukhbir, orang yang bersaksi adalah orang yang mengabarkan. Fa in akhbara bihaqqin, jika ia mengabarkan dengan benar, fa huwa syahidu adlin maqbulin, maka dialah seorang saksi yang adil dan diterima. Ya. Kenapa? Karena la yashhadu illa bihaqqin, ia tidak bersaksi kecuali dengan kebenaran. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba, dan kebenaran lebih layak untuk kita ikuti. Ya. Wa in akhbara bibatil, adapun jika ia mengabarkan dengan kebatilan, fa huwa syahidu zurin, maka dia adalah saksi yang palsu. Saksi yang palsu, ya. Terkadang terdapatkan itu dalam perselisihan di antara manusia, baik di depan mahkamah maupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Ada saja orang yang mau berani lancang untuk menjadi saksi dalam perkara yang tidak dia ketahui, bahkan kemudian menjadi saksi berseberangan, berkebalikan dengan apa yang dia ketahui. Artinya ia berdusta dan bersaksi di atas kebatilan. Maka ini namanya syahadatuz zur. Dan telah datang keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengancam dari perkara seperti ini, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud setelah ditanya tentang ayyuz dzambi a'zam, ya, dosa apakah yang paling besar, ya, atau yang semisal dengannya dari perkara-perkara dosa yang besar. Maka beliau sebutkan tentang syirik, ya. Kemudian beliau sebutkan tentang membunuh anak. Setelah itu dan sebuah hadis disebutkan wa kana muttaki'an, adalah beliau awalnya bersandar, kemudian beliau berdiri atau duduk dengan tegak dan berkata ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Kemudian sesungguhnya dia adalah saksi yang palsu, persaksian yang palsu. Maka ini antara bentuk dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Kaba'ir, ya, dari dosa besar yang paling besar adalah syahadat zur, ya. Maka kata Imam Ibn Qayyim, fa amara ta'ala an nakuna syuhada'a lahu ma'al qiyami bil qisti. Maka jika kita lihat penggalan ayat ini dengan yang sebelumnya, kita akan dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi saksi, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, an nakuna syuhada'a lahu, untuk menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'al qiyami bil qisti, disertai dengan, ya, berbuat adil. Al qiyam bil qisti, menegakkan keadilan, ya. Dan ini menunjukkan dan ini mengandung, ya, keharusan, kewajiban kita untuk menjadi saksi dengan adil pula. Sebagaimana kita menegakkan keadilan, maka berarti kita pun haruslah menjadi saksi dengan adil. Dan juga menunjukkan bahwa harusnya kita, ya, dalam persaksian itu semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan yang kita tegakkan dalam persaksian kita, ya, semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat yang lain dalam kitabullah, yaitu surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada walau ala anfusikum. Afwan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bilqisti wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti, jadilah kalian orang-orang yang tegak karena Allah menjadi saksi dalam keadilan. Jadi ada perbedaan urutan. Pada ayat sebelumnya qawwamina bilqisti syuhada'a lillah, pada ayat ke-8 dari surah Al-Maidah qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti, ya. Kemudian kalau pada ayat yang sebelumnya, ya, disebutkan tentang kewajiban untuk adil dan menjadi saksi dengan keadilan ini dalam perkara-perkara, ya, yang berkaitan dengan amal, dalam perkara yang berkaitan dengan amal, sehingga disebutkanlah bahwa kita pun harus menjadi saksi meskipun terhadap diri kita sendiri ataupun orang yang paling dekat kerabatannya dengan diri kita, kerabat, keluarga, bahkan orang tua, bahkan sekalipun terhadap orang yang kaya maupun orang yang miskin. kita tetap harus berbuat adil dalam bermuamalah dengan mereka, ya, dalam perkara-perkara tersebut. Naam. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, kalau kita lihat, maka di sana ada perintah untuk menegakkan karena Allah dan menjadi saksi dengan keadilan. Kemudian disebutkan, ya, janganlah menyeret kalian kebencian kepada satu kaum untuk kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, dia lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat, ya. Maka di sana disebut sebagai al-adlu fil ahkam, bahwa bersikap adil dalam menghukum dan menetapkan suatu perkara, bahkan meskipun kepada musuh sekalipun. Meskipun kepada musuh sekalipun, jika persaksian itu menyebabkan bahwa musuh tersebut, ya, memiliki satu ketentuan, ya, yang ada pada mereka kebenaran, dan bahwa kebatilan ada pada apa yang kita pegang, maka wajib kita tegakkan keadilan itu, dan tidak boleh kebencian kita kepada musuh tersebut menyebabkan kita berpaling dari kebenaran. Baik, ya. Maka ada sedikit perbedaan dalam kedua ayat tersebut, bukan hanya dalam urutan tetapi juga dalam siaknya, ya, dalam konteks yang dibawakan dari ayat tersebut berkaitan dengan perkara yang disebutkan. Namun Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyimpulkan dari kedua ayat tersebut, kata beliau, fatadhammanatil ayatani umuran arba'ah, maka kedua ayat tadi mengandung, surah An-Nisa 135 dan Al-Maidah ayat ke-8, mengandung empat permasalahan yang penting. Ahaduha, yang pertama, al-qiyamu bil qisti, ya, yaitu melaksanakan keadilan. Al-thani, an yakuna lillah, bahwa menegakkan keadilan itu haruslah dengan penuh keikhlasan semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka disebutkan dalam surah An-Nisa 135, ya, bahwa kita haruslah tetap bersikap adil dan menegakkan keadilan itu meskipun kepada atau terhadap diri kita, atau akan merugikan diri kita persaksian tersebut, atau merugikan orang yang terdekat dengan kita dari kerabat dan kedua orang tua, ya. Kemudian, ya, yang ketiga, asyhadatu bil qisti, persaksian untuk adil atau bersaksi dengan keadilan. Warabi, antakuna lillah, bahwa persaksian itu semata karena Allah pula. Semata karena Allah pula. Maka disebutkan asyhadah bil qisti berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan dengan hukum, kita menjadi saksi dengan keadilan. Dan ini haruslah pula ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terseret karena kebencian membuat kita kemudian tidak adil dan berbuat zalim. Naam. Karena Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله وآية المائدة وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. كتب اليوم بهو آية dari surah An-Nisa ayat 135 mengkhususkan, ya, melaksanakan keadilan dan bersaksi atasnya karena Allah. Sedangkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, ya, mengkhususkan tentang melaksanakan, menegakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan persaksian yang adil. Lisirin ajibin, karena rahasia yang menakjubkan dari rahasia-rahasia Al-Quran, yang bukan di sini tempatnya, kata beliau. Bukan di sini tempatnya. Artinya mengapa kok terjadi perbedaan susunan, ya? Dalam kedua ayat tersebut, maka kita tahu bahwa tentunya ini adalah keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tidaklah datang kecuali dari hikmah Allah yang tinggi. Ya, bukanlah datang serta-merta begitu saja, tetapi karena ada hikmah yang tinggi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hasyiah dari kitab Risalah Tabuqiyah yang ditahqiq oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali, beliau isyaratkan akan rahasia tersebut, ya, menukilkan dari perkataan Ahmad bin Az-Zubair Al-Qarnati dalam kitabnya Malakut Ta'wil, ya, di mana beliau mengatakan kesimpulannya bahwa ayat yang ada dalam surah An-Nisa, ya, maka porosnya madaruha alal adli wal qisti, porosnya adalah pada bentuk keadilan, ya, itu intinya, ya. Adapun pada ayat surah Al-Maidah madaruha alal ahkam, maka porosnya adalah pada permasalahan hukum, ya, pada permasalahan hukum, ya. Jadi maksudnya bahwa apa yang disebutkan dalam surah An-Nisa, ya, itu berkaitan dengan kewajiban untuk menegakkan keadilan. Kewajiban untuk menegakkan keadilan. Maka disebutkan qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadi intinya fokusnya pada al-qiyamu bil qisti wal adl. Menegakkan keadilan. Kita harus bersikap adil, bermuamalah dengan adil, berinteraksi, berhubungan dengan cara yang adil, ya. Maka itu pokok, yang pokok dalam surah An-Nisa. Adapun pada surah Al-Maidah yang pokok adalah pada masalah ahkam, hukum, ya. Menetapkan hukum, apakah ini batil atau hak, apakah ini salah atau benar. Maka dikaitkan keadilan itu dalam persaksian. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti. Syuhada'a bilqisti, ya. Maka yang ditetapkan adalah apa yang menjadi ketetapan hukum yang kita pilih. Haruslah dengan adil, ya. Baik. Ini disebutkan oleh atau dinukilkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dari kitab Malakut Ta'wil yang ditulis oleh Syekh Ahmad atau Imam Ahmad bin Az-Zubair Al-Qarnati rahimahullah taala. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut surah An-Nisa ayat 135 tersebut. Kata beliau, "Tsumma qala ta'ala," kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau 'ala anfusikum aw al-walidaini wal aqrabina." Dalam petikan ayat ini berkata beliau rahimahullah taala, "Fa'amara subhanahu bi'an yuqama bilqisti wa yashhadu bihi ala kulli ahadin walau kana ahabban nasi ilal abdi fayakumu bihi ala nafsihi wa walidayhi huma asluhu wa qarabihi alladina hum akhassu bihi wa alsaku min sairin nas." Maka Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan keadilan, ya, dan bersaksi dengannya. Menegakkan keadilan dan bersaksi dengannya terhadap siapapun, meskipun ia kepada orang yang paling dicintai oleh seseorang. Maka ia menegakkan keadilan itu meskipun ala nafsihi. Al-qiyamu ala artinya bahwa dia menegakkan, melaksanakan ketentuan dan konsekuensi meskipun perkara itu menyebabkan kerugian bagi dirinya, merupakan hujatan yang terpulang kepada dirinya, ya. Nah, ini yang perkara yang tentu saja bukanlah perkara yang mudah dan remeh, ya. Karena kebanyakan kita lebih mudah untuk bersaksi ketika persaksian dan keadilan itu menguntungkan posisi kita. Ketika menguntungkan posisi kita, maka terkadang kita pun, ya, segera untuk menjadi saksi, bahkan tanpa diminta. Ya, kenapa? Karena menguntungkan posisi kita. Tetapi ketika, ya, sebuah persaksian memberikan konsekuensi yang merugikan diri kita, mengurangi apa yang menjadi hak kita, keinginan kita, maka ketika itulah terjadi pertentangan dalam diri seseorang. Apakah dia akan menegakkan keadilan meskipun itu merugikan dirinya sendiri, atau ia menutupi keadilan itu dan mengikuti hawa nafsunya untuk kemudian ia, ya, bersaksi dengan kebatilan, ya. Maka inilah sesungguhnya tolak ukur dari pengakuan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesiapan kita untuk bersaksi dengan adil, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu merugikan posisi kita, ya, ketika kita diminta. Demikian pula persaksian kita terhadap orang lain, ya. Dan ini yang kita sebutkan, yang disyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan terdahulu, adalah perkara yang ternyata banyak dari manusia hanyalah sampai pada bentuk klaim semata dalam masalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Buktinya apa? Ketika suatu amalan, suatu perbuatan, suatu permasalahan itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya, ya, sesuai dengan cinta Allah dan Rasulnya, maka ia kerjakan, ia lakukan. Tapi ketika kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menuntut ia untuk kemudian berbuat sesuatu yang itu akan merugikan dirinya, maka ternyata ia lebih mendahulukan kemaslahatan dirinya daripada apa yang sesungguhnya merupakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang perintah syariat, hukum dan ketentuannya, maka ia tolak dengan berbagai macam metode penolakan, baik dengan cara yang langsung, ya, i'rad, ataupun dengan bentuk hiyal, tipuan-tipuan, ya, siasat-siasat untuk menghindari hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu sepertinya merugikan dirinya, ya, tidak menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan, maka ia serta-merta menolak apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dari bentuk yang disebutkan oleh Imam Qayyim sebagai pengakuan dusta, pengakuan klaim sepihak yang tidak ada bukti dan kenyataannya, ya. Allah maghfuran, ya. Maka ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan bersaksi dengan keadilan terhadap siapapun, meskipun itu terhadap orang yang paling kita cintai, sehingga seseorang haruslah menegakkan keadilan meskipun terhadap dirinya atau terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua orang tuanya adalah merupakan asal dia. Dia adalah furu', cabang. Kedua orang tua adalah induknya, ya. Meskipun kepada induknya, ya. Dan meskipun kepada kerabat yang paling dekat dengannya, ya, maka dia harus menegakkan keadilan itu. Nah, lihatlah, kita semua mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Ya. Juga sabda Nabi dalam hadis yang sahih tentang akan merasakan manisnya iman jika terkumpul pada seseorang tiga perkara. Dan yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu seseorang yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Ya. Maka ujiannya dalam perkara seperti ini, ya, ujiannya adalah dalam perkara seperti ini. Betulkah pengakuan kita? Ya. Demikian pula dalam kelanjutan hadis Anas bin Malik tadi, yang merupakan perkara yang jika terkumpul pada seseorang, ia akan merasakan manisnya iman adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia cinta seseorang, tidak ia cinta kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cintanya kepada seseorang tadi hanya mengikuti, hanyalah cabang. Pokok dan sumbernya adalah pada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ya? Naam. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, fa in kana ma fil 'abdi min mahabbatin li nafsihi wa li walidayhi wa qarabihi yamna'uhu min al-qiyam 'alayhim bil haqqi wa la siyama idha kana al haqqu liman yabghaduhu wa yu'adihi qablahum fa innahu la yaqumu bihi fi hadhihi al hal illa man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi min kulli ma siwahuma. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, menjelaskan perkara keadilan ini, kata beliau, jika apa yang ada pada seorang hamba dari kecintaan terhadap dirinya kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya, jika kecintaan kepada perkara tersebut tadi menghalangi ia dari melaksanakan apa yang menjadi kebenaran, ya, alaihim, terhadap yang justru berseberangan, berlawanan, merugikan posisi apa yang disebutkan dari perkara-perkara tersebut, merugikan dirinya, merugikan orang tuanya, merugikan kerabatnya, ya, jika kemudian, ya, menghalangi ia menegakkan kebenaran karena perkara tadi, wala siyama idza kana al-haqqu, apalagi jika kebenaran itu ternyata ada pada pihak liman yabghaduhu wa yu'adihi qablahum, ada pada pihak yang ia benci kepadanya dan ia musuhi sebelumnya, ya, terjadi niza misalnya, terjadi perseteruan, ya, antara dia atau keluarganya atau kedua orang tuanya dengan seseorang, ya, dan seseorang ini kemudian adalah orang yang pernah ia musuhi, yang telah pernah berselisih dengannya, kemudian ternyata dalam perseteruan tersebut kebenaran ada pada orang tadi, ya, yang salah dan keliru adalah pada dirinya atau kerabatnya atau kedua orang tuanya. Maka jika kemudian ia tidak mampu menegakkan keadilan dalam perkara tersebut, ya, maka berarti ia bukanlah dari golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya, berkurang dari kadar keimanan dalam dirinya dengan kadar kezaliman yang terjadi padanya dan bergesernya dia dari keadilan tersebut, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa innahu la yaqumu bihi hadhil hal, sesungguhnya, kata beliau, tidaklah mampu menegakkan keadilan dalam keadaan dan posisi seperti itu illa man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu, kecuali hanya oleh orang-orang yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Ya, inilah ujian yang sesungguhnya. Ya, inilah ujian yang sesungguhnya. Ya, berat, sangat berat tentu saja. Seandainya kerabat, orang tua kita atau kita sendiri berselisih dengan orang yang baru kita kenal, orang yang tidak ada hubungan sebelumnya, ini saja sudah sulit bagi kita untuk bersikap adil. Kalau ternyata kebenaran ada pada pihak orang tersebut, kita yang keliru, orang tua kita yang salah, kerabat kita yang berlebih-lebihan, sulit bagi kita untuk menegakkan keadilan dalam perkara itu. Karena manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih memiliki ego, ya, ananiyah, ya, selalu ingin mendapatkan haknya dan lupa akan kewajibannya, ya. Ini keadaan jika terjadi persetujuan itu dengan orang yang baru kita kenal, yang belum pernah ada hubungan sebelumnya. Lalu bagaimana jika orang tersebut adalah musuh bebuyutan kita, orang yang tidaklah kita bermajlis dengannya kecuali ribut melulu, ya, maka pastilah akan semakin berat, ya. Kita telah, ya, menutup mata dari kebaikannya, ya, dan semua apa yang ia kerjakan dari amalan dan ia ucapkan dari perbuatan terasa pahit bagi diri kita, meskipun mungkin kebenaran. Itulah, ya, ainu sukhti tubdi masawiya, ya, ainu ridha an kulli kalimatin an kulli apa aibin kalilatin, pandangan ridha terhadap segala bentuk aib dan kejelekan kalilah, menjadi samar, ya, karena terkandung cinta, terlanjur cinta katanya, ya, maka tai kucing pun terasa coklat, ya, pokoknya semuanya indah, semuanya baik, ya. Wa ainu sukhti, sebaliknya pandangan mata kedengkian, kebencian, tubdi masawiya, hanya akan memperlihatkan kejelekan-kejelekan. Seperti kata pepatah, ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, ya kan? Kuman di seberang lautan nampak, gitu. Ya. Maka semua yang jelek-jelek kita teliti terus dari orang tersebut. Karena kita terlanjur benci, dengki kepada dirinya, ya. Maka ini adalah perkara yang menyelisih keadilan, ya. Maka berkata beliau selanjutnya, wahada yamtahinu bihil abdu imanahu faya'rifu manzilatal imani min qalbihi wa mahalluhu minhu faya'rifu manzilatal imani min qalbihi wa mahalluhu minhu wa aksu hadha adlul abdi fi a'daihi wa man yashna'uhu. Kata beliau, dan ini perkara tadi, perkara mampukah dia untuk bersikap adil sebenarnya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara ini kata beliau, ya, yamtahinu bihi al-abdu imanahu, seorang hamba menguji keimanannya dengan perkara tersebut. Fayarifu, maka ia pun mengetahui, ya, manzilatul iman min qalbihi, kedudukan iman, manzilatul iman fi qalbi min qalbihi, kedudukan iman dalam hatinya. Wa mahallahu minhu, dan bagaimana posisi dia terhadap keimanan itu. Subhanallah. Ya. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya Qawaidul Hisan al-Mutaalliq bi Tafsiril Quran menjelaskan, nanti akan datang dalam pembahasan kita insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kaidah-kaidah yang akan datang nanti, disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Di antara makna dan hikmah dari diawalinya ayat-ayat tersebut dengan seruan keimanan adalah bahwa apa yang disebutkan dari hukum dan ketentuan, apa yang diperintahkan dari amalan dan perbuatan, apa yang dilarang dari larangan-larangan, ini merupakan bentuk dari keimanan, bagian dari iman. Meninggalkan larangan tersebut adalah keimanan. Melaksanakan perintah tersebut adalah keimanan. Menetapkan hukum dan ketentuan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah keimanan. Ya. Dan bahwa berkurang keimanan seseorang dengan apa yang ada pada dirinya dari penolakan dari apa yang menjadi ketentuan dari hukum, apa yang ada dari perintah, dan apa yang datang dari larangan tersebut. Ya. Maka diawalilah ayat-ayat tadi dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Itu diantara maknanya. Ya. Dan diantara maknanya pula bahwa, ya, apa yang disebutkan setelah seruan keimanan adalah perkara-perkara yang wajib ditegakkan oleh orang-orang yang beriman, yang dengan itu akan bertambah keimanannya dan kokoh keimanan mereka. Jika tidak, maka keimanan akan berkurang hingga tidak bersisa sedikit pun darinya. Allahumma ghufran. Ya. Maka ini perkara yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa perkara yang berkaitan dengan menegakkan keadilan dan bersaksi karena Allah dalam perkara-perkara tersebut, meskipun itu merugikan diri kita, merugikan kerabat kita, bahkan orang yang terdekat dari kita, yaitu kedua orang tua kita, adalah bentuk dari keimanan. Dengan itu iman kita menjadi iman yang kokoh dan jujur, dan dengan selainnya iman kita adalah iman yang rapuh atau bahkan dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau mengingatkan pula bahwa wa aksu hadza adul abdi fi a'daihi wa man yashna'uhu, dan kebalikan dari ini pula adalah keadilan seorang hamba terhadap musuh-musuhnya dan orang yang mereka benci. Wa innahu la yanbaghi lahu an yahmilahu bughdahu lahum an yajnifa alaihim kama la yanbaghi an yahmilahu hubbuhu li nafsihi wa walidayhi wa aqaribihi ala an yatruka al-qiyam alaihim bil qisti fala yadkhuluhu dhalika al-bughd fi batilin wa la yaqsiru bihi hadha al-hubb anil haqqi. Jika yang tadi berkaitan dengan surah An-Nisa 135, ya, bagaimana seseorang tetap bersikap adil, ya, meskipun itu dalam perkara yang merugikan dirinya, ya, tidak menguntungkan posisi kerabatnya dan seterusnya. Dia harus menegakkan keadilan, dan jangan kecenderungannya kepada dirinya, hawa nafsunya, kecenderungannya kepada kerabat dan keluarganya, orang tuanya, membuat ia menyimpang dari keadilan. Ini surah An-Nisa. Adapun surah Al-Maidah, ya, inilah yang diterangkan oleh beliau. Ya, kata beliau, dan kebalikan dari itu, ya, bahwa keadilan seorang hamba terhadap musuh-musuhnya dan kepada siapa yang dibencinya, bahwasanya tidak layak baginya untuk menyeret ia, membawa dia kebencian kepada musuh-musuh tersebut untuk bersikap zalim kepada mereka. Ya, itu ada dalam surah Al-Maidah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Diingatkan, ya. Jadi kalau yang pertama surah An-Nisa berkaitan dengan kecenderungan kepada sesuatu yang membuat kita jadi mahabbah, ya, kepada sesuatu yang membuat kita tidak bersikap adil. Kalau surah Al-Maidah, kebencian terhadap sesuatu, ya, jangan sampai membuat kita tidak bisa berbuat adil. Ya, kata beliau, kama la yanbaghi an yahmilahu hubbuhu li nafsi, sebagaimana tidak sepantasnya membawa ia kecintaannya kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, dan kecintaan kepada kerabatnya, untuk ia meninggalkan, menegakkan keadilan terhadap mereka, maka demikian pula, janganlah menjeret dia, memasukkan dia kebencian terhadap sesuatu dalam kebatilan. Memasukkan dia ke dalam kebatilan. Ya, walau qasiru li hadzal hubbu anil haqq, dan tidaklah pula ya membuat ia lalai ya dari kecintaan terhadap kebenaran, ya, karena kebenciannya pada orang tersebut ya hingga akhirnya dia terseret kepada kebatilan. Itu apa? Mengingkari kebenaran, ya. Ketika musuhnya tadi berkata dengan perkataan yang adil dan benar, maka ia tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena engkau musuh saya, ya. Maka ini tidak benar, ya. Ini menyebabkan ia meremehkan kebenaran, ya, dan menghilangkan dari dirinya kecintaan kepada kebenaran. Nah, ini sekali lagi, ini penting sekali, ya, menunjukkan dan merupakan ujian bagi seseorang, apakah memang ia benar-benar cinta kepada kebenaran, atau ternyata kebenaran yang ia katakan ia cintai itu bukan kebenaran yang ia cari atau yang ia cintai, tetapi orang yang mengucapkannya. Karena selama ini yang mengucapkan kebenaran itu adalah orang yang dia kenal, orang yang dia suka, orang yang ia cocok dengannya, maka dia terima, dia ikuti. Lalu dengan itu dia mengklaim dirinya ia menjadi seorang yang mengikuti kebenaran. Maka ini akan teruji, apakah dia hanya mengikuti individunya atau mengikuti kebenarannya. Kapan? Ketika kebenaran juga datang dari selain pihak yang dia cintai tadi. Jika kebenaran datang dari orang yang dia tidak loyal kepadanya, justru merupakan musuh atau lawannya. Mampukah ia menerima kebenaran itu? Siapkah, lapangkah dadanya untuk menerimanya? Untuk membenarkan yang benar? Jika belum, berarti seperti yang tadi disebutkan, kecintaannya yang dikatakan cinta kepada kebenaran sesungguhnya adalah hanya bentuk loyalitasnya kepada orang tersebut. Ya. Lihatlah mauqif yang indah ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dalam dua mauqif beliau. Mauqif yang pertama, mauqif terhadap ya orang-orang yang menuntut apa yang tertumpah dari darah Utsman bin Affan. Ya. Mereka menuntut agar kemudian pelaku pembunuh dari Utsman, sahabat Nabi, ya, menantu Rasulullah SAW, Utsman bin Affan bin Nurain, untuk diangkat ke mahkamah dan dihukum. Ya, tetapi keadaan tidak memungkinkan untuk hal itu. Ya, maka terjadilah perselisihan ketika itu. Ya, maka Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengendalikan pemerintahan di tengah goncangan yang terjadi. Ya. Maka terjadilah kemudian terjadi fitnah-fitnah ketika itu, dan kita diperintahkan untuk diam dalam fitnah yang terjadi antara para sahabat. Tetapi yang ingin kita ingatkan di sini adalah bahwa ketika sebahagian orang menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, lihatlah pada saf yang sebelahnya yang sedang berhadapan denganmu, mereka adalah fulan dan fulan, Zubair bin Awam, ya, siapa lagi? Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya dari sebagian sahabat Nabi. Atadunnu annahum alal batin, wahai Ali bin Abi Thalib, mereka sahabat Nabi juga, apakah engkau menyangka mereka di atas kebatilan? Itu ucapannya, kan, artinya ibaratnya ingin menyebutkan Ali bin Abi Thalib atau ingin mengingatkan Ali bin Abi Thalib bahwa mereka sahabat Nabi, ya, dan mereka di atas kebenaran. Ya, atadununa annahum ala batil? Maka apa ucapan Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, ya, ucapan yang menempatkan posisi pada tempat yang sesungguhnya. Ya, beliau mengatakan apa? Saya agak lupa penggalan awalnya. Ini yang bagus sekali disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Tapi insyaallah lain kali kita akan bawakan. Namun dalam ucapannya Imam Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "I'rifil haqq inna 'alal haqqi nur." I'rifil haqq, ta'rif ahlam. Ya, la ta'rifil haqqa birrijal, kata beliau. Janganlah engkau mengenali kebenaran dari orang yang mengucapkannya. Paham ya? Artinya jangan ya mengukur kebenaran dari orangnya. Siapapun dia, apapun yang dia ucapkan, kalau dia yang bilang pasti benar. Jangan. La ta'rifil haqqa birrijal. Jangan engkau mengenali kebenaran itu dari orang per orang. I'rifil haqqa. Kenailah kebenaran. Ta'rif ahlahu. Kamu akan tahu siapa yang ada di kelas kebenaran. Ya. Artinya bukan berarti bahwa asasnya batil, tidak. Ini perkara ijtihad. Tetapi bahwa seseorang yang di atas kebenaran, yang asal ucapannya senantiasa benar, mungkin pula untuk salah dalam suatu sikap. Salah dalam suatu ucapan dan perbuatan. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memang jujur kepada kebenaran atau yang kita ikuti adalah orang per orangnya tadi? Subhanallah. Ya. Ini seperti ucapan Mu'adz bin Jabal Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman. Ya, dalam riwayat yang sahih dari beliau mengatakan, "Ihdhar zaghat al-hakim." Ya. Waspadalah engkau dari ketergelinciran orang yang bijak. Artinya orang yang bijak, artinya orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, bijaksana dalam bertindak dan berbuat serta berucap. Tetapi sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Maka beliau ingatkan, ihdar zaghatal hakim. Waspada dari ketergelinciran orang yang bijak. Ini bukan berarti mentahdir ulama, bukan kan? Bukan berarti merendahkan orang yang berilmu atau mengolah-olah orang yang bijak, tidak. Tetapi bahwa kita mengikuti ahlul ilmi, mengikuti orang yang bijak dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu dan kebijaksanaan. Dan itu adalah apa yang dipersaksikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang selain dari itu, meskipun dia orang yang berilmu, meskipun dia orang yang bijak, maka kita tinggalkan ketika menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Seperti ini pula ucapan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya? Dalam kitabnya Risalah, Ajma'al Muslimuna ala man istabana lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yahilla lahu an yad'aha liqauli ahadin. Telah bersepakat seluruh kaum muslimin, seluruh, ini penukilan ijma' oleh Imam Syafi'i ya rahimallahu ta'ala, telah bersepakat seluruh kaum muslimin bahwa barang siapa yang telah jelas baginya istabanat lahu sunnatu rasulillah, sunnah nabi sudah jelas badannya. Jelas-jelas itu sunnah Rasul. Seperti jenggot misalnya. Ya kan? Ya. Seperti mengangkat pakaian dari mata kaki misalnya. Itu jelas tuntunan Rasulullah. Perintah dan arahan-arahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak halal. Fala yahillu lahu. Fala yahillu lahu. Maka tidak halal baginya. Ayyadaha. Untuk ia tinggalkan. Apa yang telah jelas dari sunnah Rasul tadi. Liqauli ahadin minan nas, karena ucapan siapapun dari manusia. Subhanallah. Ya. Maka lihat, ini bukti kejujuran kecintaan kita kepada kebenaran. Paham ya? Baik. Dalam riwayat Hudzaifah tadi, ditanyakan kepada beliau, kalau begitu bagaimana kita mengetahui ya kebenaran itu? Kata beliau, inna alal haqqi nur. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Naam. Baik. Mauqif yang kedua dari Ali bin Abi Thalib adalah mauqif beliau kepada golongan Khawarij. Ya kan? Baik. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat loyal kepada para sahabat. Ya. Tapi tadi ya bahwa loyalitas beliau tetaplah mewajibkan beliau untuk bersikap adil. Ya. Demikian pula di sini. Beliau ya tidak tahu bagaimana posisinya sebagai khalifah ketika itu dan bagaimana goncangan goyangan yang dilakukan oleh orang Khawarij yang memberontak bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Luar biasa ya. Perbuatan mereka tidak hanya membuat huru-hara tetapi juga bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian ya memerangi mereka tidak lain bukan untuk balas dendam tetapi untuk ya menghalangi kerusakan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Ya. Itu yang beliau lakukan. Nah, dalam peperangan beliau itu pun beliau tidak hanya menggunakan kekuatan juga kemudian mengirim Abdullah bin Abbas untuk mendebat mereka golongan Khawarij tadi, ya. Menegakkan hujah kepada mereka dan mengirimkan sahabat yang terkemuka dari golongan ahlul ilmi dari para sahabat yaitu Abdullah bin Abbas tadi. Nah, dalam posisi ini beliau ditanya tentang orang-orang Khawarij itu yang begitu keras pemusuhan mereka. Ya, akuffarun haula? Apakah mereka itu orang yang kafir? Ya. Apa jawab beliau? Minal kufri farru. Justru mereka itu lari dari kekafiran. Ya, mereka memusuhi para sahabat, memerangi bahkan para sahabat, dan bahkan mengkafirkan para sahabat ketika itu. Apa alasan mereka? Alasan mereka karena mereka, para sahabat ketika itu, menyelesaikan perselisihan di antara mereka dengan mengangkat hakim, penengah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan menurut mereka, ya, wajib untuk berhukum dengan hukum Allah dan meninggalkannya berarti kekafiran. Inil hukmu illa lillah. Ya. Sampai kemudian ditegakkan hujah kepada mereka oleh Abdullah bin Abbas bahwa Allah juga merintahkan selain berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya juga perintah untuk berhukum dengan siapa yang disepakati dari manusia, dari ahlul ilmi. Seperti masalah perceraian atau perselisihan dalam rumah tangga, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Dalam masalah denda dam untuk pelaksanaan ibadah haji yang terjadi dalamnya bentuk-bentuk pelanggaran, bayar dam, denda kan, siapa yang menjadikan hukum? Dawi adlin minkum, orang yang adil yang dijadikan sebagai penengah dalam perkara tadi, ya. Maka ini perintah Allah juga untuk menjadikan manusia sebagai penengah, ya. Maka ini terlahir pengingkaran orang-orang Khawarij tadi terlahir karena pendeknya akal mereka, ya, kurangnya iman mereka, ya, sehingga mereka kemudian memahami ayat-ayat Allah dengan pemahaman yang sempit, dengan pemikiran sendiri yang mereka meninggalkan dengannya pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka karenanya Abdullah bin Abbas ketika mendebat mereka pertama kali mengucapkan perkara tersebut, ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi yang mereka mengetahui betul tentang ayat-ayat, tentang tafsir dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dan tidak ada pada kalian seorang pun dari mereka, tidak ada dalam safnya golongan Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib seorang sahabat pun, tidak ada. Maka itu diingatkan oleh Abdullah bin Abbas. Alhasil, kesimpulannya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, minal kufri farru, sesungguhnya mereka dari kekafiran justru lari dari kekafiran. Mereka lari dari kekafiran. Mereka tidak ingin terseret kekafiran, lalu kemudian mereka bersikap dan gulu dalam bersikap, ya, memahami dan keliru dalam memahami. Maka dengan itu Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan golongan khawarij. Ya, maka inilah mauqif, ya, bagaimana kecintaan tidak membuat kita buta terhadap kebenaran, dan kebencian tidak membuat kita sombong dari kebenaran. Taib, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim melanjutkan penjelasan tentang perkara ini, kata beliau, kama qala ba'du salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, al-adilu huwa alladhi idza ghadiba lam yadkhulhu ghadabuhu fi batilin, ya, lam yadkhulhu ghadabuhu fi batilin, wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu anil haqqi. Seorang yang adil adalah seseorang yang jika dia marah, tidaklah kemarahan itu memasukkan dia ke dalam kebatilan, artinya menyeret dia ke dalam kebatilan. Dan jika dia ridha, maka tidaklah keridhaan itu mengeluarkan dia dari kebenaran. Ya. Tidaklah mengeluarkan dia dari kebenaran. Ya. Taib. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dinukilkan dari sebahagian salaf, ya, dalam hasyiah dari Syekh Salim Al-Hilali disebutkan bahwa sumber dari riwayat ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, dari ucapan Muhammad bin Ka'ab, thalathun man kunna fihi istakmal al-iman billah, tiga perkara, barang siapa ada padanya tiga perkara tersebut, maka akan sempurna keimanannya kepada Allah. Dari Muhammad bin Ka'ab, ya, idza radiya lam yudkhilhu ridahu fil batil, jika dia ridha, tidaklah keridaannya memasukkan dia ke dalam kebatilan. Wa idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq, dan jika dia benci, maka kebenciannya tidaklah memasukkan dia dari, tidaklah mengeluarkan dia dari kebenaran. Wa idza qadira lam yatanawal ma laisa lahu, dan jika dia mampu, maka dia tidak akan mengerjakan apa yang bukan miliknya, apa yang bukan haknya, ya. Itu ucapan dari Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, menisbahkan ucapan ini dari kepada Muhammad bin Ka'ab. Dan Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihaf Sadatil Muttaqin menyebutkan takhrij dari riwayat tersebut, bahwa dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Dhammul Ghadab dengan bentuk marfu' dari hadis Anas bin Malik serta At-Tabrani, ya. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah, ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih, Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani dalam silsilah hadis Ad-Dha'ifah nomor 541, bahwa hadisnya adalah maudhu, hadisnya adalah hadis yang palsu, ya. Jadi nisbah kepada seseorang dari ucapan tersebut. Adapun maknanya tidak ada keraguan bahwa maknanya benar, ya. Maknanya benar bahwa seseorang yang adil sesungguhnya adalah seorang yang jika ia marah, jika ia murka, jika ia benci, maka kebenciannya tidak menyeret ia ke dalam kebatilan. Ya. Itulah, ya, beratnya, ya, adil dalam keadaan benci. Ya. Karena kebencian tadi, ya, ini sangat dekat sekali untuk mengantar kita kepada kebatilan. Ya, ghadab, Ya, karena itulah kita dapatkan bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak apa? Untuk tidak marah, la taghdab. Namun tidak mungkin ada orang yang tidak bisa marah atau tidak pernah marah, ya. Maksudnya adalah larangan dari perkara yang mendatangkan kemarahan, ya, atau larangan dari marah yang tidak ada dasarnya. Apalagi marah yang bisa mengantar kepada kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebaliknya keridaan. Keridaan pula tidak boleh mengeluarkan kita dari kebenaran. Mengeluarkan kita dari kebenaran. Ya. Maka ini kalimat yang tentu saja kalimat yang bijak, ya. Kalimatnya ringan dalam ucapan, berat dalam prakteknya. Dan menegakkan itu adalah bentuk dari keadilan yang sesungguhnya, ya. Dan kita dapatkan perkara yang dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma inni as'aluka qawlal qasdi fil ghadabi war ridha. Qawlal qasdi fil ghadabi war ridha, ya. Kemudian dalam sebagian riwayat, ya, yang disebutkan oleh sebagian ulama dalam Musnad Syihab, ya, riwayat yang masyhur, kalau saya tidak salah hadisnya Hasan, ahbib habibaka yauman ma asa antakuna baghiraha yauman ma. Cintailah orang yang engkau cintai yauman ma, tidak sampai total yauman ma, ya, secukupnya, sekadarnya yauman ma, ya, sehari, pada hari yang tertentu. Asa antakuna baghiraka yauman ma, boleh jadi dia menjadi orang yang kamu benci pada hari yang lainnya, suatu hari nanti, ya. Wabugdid baghiraka yauman ma asa antakuna habibaka yauman ma, ya. Dan bencilah orang yang engkau benci, ya, suatu hari tertentu, artinya secukupnya, sekadarnya, yang berlebih-lebihan, ya. Boleh jadi orang yang engkau benci itu menjadi orang yang engkau cintai pada hari yang lainnya, ya. Artinya pertengahan dalam benci dan cinta. Yang paling tepat adalah bahwa kita menjadikan ukuran dalam kecintaan dan kebencian adalah al-haq. Jika itu ukuran kita, maka itulah keadilan yang sesungguhnya, ya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, fastamalat al-ayatani ala hadain al-hukmaini wa huma al-qiyam bil qisti wasyahadatu bihi ala al-awliya'i wal a'da. Setelah beliau simpulkan, beliau jelaskan, ya, bukan simpulkan, beliau jelaskan tentang kandungan dari dua ayat tadi, surah An-Nisa 135 dengan surah Al-Maidah ayat ke-8. Tadi kita sebutkan, ya, bahwa jangan kecenderungan, kecintaan, ya, kepada sesuatu membuat kita tidak menegakkan keadilan, kecintaan kepada kerabat, kecintaan kepada diri sendiri, kecintaan kepada orang tua, membuat kita tidak menegakkan keadilan dengan benar dan sebagai saksi karena Allah. Itu surah An-Nisa. Surah Al-Ma'idah, janganlah kebencian pada seseorang membuat kita tidak menegakkan karena Allah persaksian keadilan. Ya. Setelah itu beliau simpulkan sekarang. Fasamalat al-ayatani ala hadainil hukmaini. Nah, kedua ayat tadi mengandung dua hukum ini, yaitu al-qiyamu bil-qisti wasyahadatu bihi, yaitu menegakkan dengan adil dan persaksian dengannya. Ya, persaksian dengan keadilan. Ingat empat perkara yang disebutkan, al-qiyamu bil-qisti wasyahadatu bil-qisti wa kilahuma yakuna bil-adl lillah. Menegakkan dengan adil dan menjadi saksi dengan keadilan, dan semuanya haruslah karena Allah saja. menegakkan karena Allah, bukan tazallufan, apa, keinginan akan dunia, ya, atau yang lainnya, dan menegakkan sebagai saksi bagi keadilan, ya, juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi dan yang lain sebagainya, ya. Wahuma al-qiyamu bil-qisti wasyahadatu bihi ala awliya'i wal-a'da, terhadap wali-wali, orang yang kita cintai, orang yang kita loyal kepada mereka, wal-a'da, dan kepada musuh-musuh, kepada orang yang kita benci. Naam. Baik, kita lanjutkan sedikit sebagai penyambung bagi pembahasan yang akan datang kayaknya, ya. Beliau mengatakan, "Tsumma qala ta'ala," kemudian Allah SWT berfirman, "In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima." Kita telah fahami, ya, apa yang diwajibkan dari kedua ayat tersebut, dari kewajiban menegakkan keadilan dan bersaksi dengan keadilan. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Imam Ibn Qayyim mengupas lebih dalam surah An-Nisa ayat 135 tersebut. Kata beliau, kemudian Allah berfirman, "Iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima." Jika dia kaya ataupun miskin, maka sesungguhnya Allah lebih utama dari keduanya. Kata beliau menafsirkan ayat ini, "Ai iyyakun al-mashhudu alayhi ghaniyan tarjunahu wa ta'maluna awda manfa'atin awda manfa'ati ghinahu alaykum fala taqumuna alayhi aw faqiran fala tarjunahu wa la takhafunahu fallahu awla bihim minkum." Jika, ya, yang engkau bersaksi atas mereka adalah orang kaya, yang engkau harapkan, yang engkau inginkan adanya kemanfaatan yang terpulang kepadamu dari kekayaan mereka, maka engkau pun tidak menegakkan keadilan terhadap mereka, atau orang yang engkau persaksikan itu adalah orang miskin yang engkau tidak mengharapkan darinya apa-apa, dan engkau pun tidak takut darinya, maka sesungguhnya Allah lebih utama bagi kalian dari mereka berdua. Huwa rabbuhuma wa maulahuma, Allah lah pencipta mereka berdua dan merupakan wali bagi mereka berdua. Wahuma abdahu kama annakum abiduh, sedangkan keduanya, si kaya maupun si miskin, adalah hamba Allah sebagaimana kalian pun merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tuhabu ghaniyan lirinahu, maka janganlah kalian segan, sungkan, takut kepada orang kaya karena kekayaannya. Wala tatma'u fi faqirin li faqrihi, dan janganlah kalian berhasrat kepada orang yang fakir karena kefakirannya. Tatma'u, berhasrat, ya, ya, cenderung, ya, kepada orang miskin karena kemiskinannya, ya. Fa inna Allah awla bihima, di sini makna ini pertama ulat tatma'u, artinya semangat untuk ilhaqul dharar, keinginan untuk melukai, menyakiti, memberikan apa kemudaratan terhadap mereka karena toh mereka miskin, yang tidak ada yang perlu diharapkan darinya dan tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Wala tatma'u fi faqri fi faqirin li faqri, maka jangan kalian berhasrat, ya, terhadap orang yang fakir ini karena kefakiran mereka. Fa innallaha aula bihima, karena Allah lebih utama bagi keduanya. Wa qad yuqal, dan mungkin dikatakan pula dari tafsir ayat tersebut, fi maknan akhar ahsan min hada, ada makna yang lain yang lebih baik darinya. Apa itu? Wa huwa annahum rubbama khafu min al-qiyam bil qisti wa ada'i syahadati 'ala al-ghani wal faqir. Yaitu bahwasanya boleh jadi mereka takut untuk menegakkan kebenaran dengan keadilan, takut untuk menegakkan keadilan dan menunaikan persaksian kepada orang kaya dan miskin. Ammal ghani fa khaufan 'ala malihi, adapun terhadap orang kaya karena takut kepada hartanya. Wa ammal faqir fali'danihi wa annahu la syai'a lahu. Ya, karena orang kaya tentunya karena punya kekuatan. Apa itu? Harta. Wah, dia bisa bayar orang nih. Kata orang sekarang ini, apa yang bisa dibayar? Ini kan? Ya. Mau bayar polisi gampang, ada harganya kok semua sekarang. Karena zaman materialistis sekarang kan, semua dipandang dengan uang, ya. Keputusan pun bisa dibeli. Ya, penjara pun bisa dipilih mana yang enak gitu ya. Ya. Maka akhirnya terkadang seseorang segan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang kaya karena apa? Kekuatannya, kekayaannya. Nah, wa ammal faqir, adapun orang fakir, fali'danihi, karena justru kepapaannya, kebersahayaannya, ia tidak punya apa-apa. Wa annahu la syai'a lahu, dan tidak ada baginya satu apapun. Nah, ini bedanya ya. Perhatikan akhwat, ini bedanya tafsir yang kedua ini. Khusus pada masalah sang fakir. Kalau tafsir yang pertama tadi ya, bahwa kita tidak kemudian cenderung kepada si fakir itu, artinya cenderung untuk menzaliminya. Toh dia tidak punya apa-apa. Pada tafsir yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dikatakan sebagai makna yang lebih baik darinya, fi maknan akhar ahsan min hada, yaitu apa? Bahwa janganlah kemudian apa, bahwa kita tidak menetapkan kebenaran kepada orang yang fakir karena justru kepapaannya. Wa annahu la syai'a lahu, dia tidak punya apa-apa sama sekali. Fatatasahalu an-nufusu fil qiyami 'alaihi bil haqqi, maka akhirnya jiwa pun lebih meringankan dalam menegakkan kebenaran terhadap mereka. Ya, cenderung memaafkan. Ya. Ya. Iba. Ya, betul. Karena iba, ya. Kalau tadi karena merendahkan orang miskin, sehingga yatasallatu alaihim. Mudah saja di hukum dengan seberat-beratnya. Gara-gara ambil kayu di hutan dihukum sekian tahun misalnya, ya. Apalagi kalau lawannya ternyata memang bos, ya kan? Maka hukum pun tergantung pesanan bos misalnya, enggak boleh yang seperti ini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini tidak, ya. Justru karena kecenderungan kepada sang miskin tadi, ya. Maka ia pun tidak bisa bersikap adil dalamnya. Kata beliau, faqila lahum, wallahi wa faqila lahum, maka dia kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu untuk menegakkan keadilan seperti ini tadi, wallahu aula bil ghani wal faqir minkum, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lebih utama, ya, dari orang yang kaya dan orang fakir bagi kalian itu, ya. I'lam hada warham bihada, ya, beritahukanlah kepada yang ini dan rahmatilah yang ini. Fala tatruku ada al-haqqi wasyahadati ala ghaniin wala faqirin. Namun janganlah kalian meninggalkan menunaikan kebenaran dan persaksian atasnya terhadap orang kaya maupun yang fakir. Terhadap orang kaya maupun yang fakir. Baik, kita ingatkan, bukanlah dalam kasus yang dibahas di sini tentang kecenderungan kepada orang miskin dan iba terhadap mereka yang membuat seseorang tidak bisa bersikap adil, bukanlah dari perkara itu apa yang masyhur kita ketahui dari sikap Khalifah Umar bin Khattab Iya kan? Apa itu? Ketika beliau menggugurkan hukum potong tangan. Ya, pada zaman beliau. Itu bukan dalam bentuk yang lama, beliau memerintah 6 tahun ya. Bukan dalam bentuk yang lama gitu. Tetapi pada tahun itu saja. Kenapa? Kenapa khawat? Karena amul muja'ah. Ketika itu terjadi kemiskinan yang luar biasa. Ya. Krisis ekonomi yang luar biasa. Maka beliau menghentikan pemberlakuan hukum had. Hukum potong tangan bagi yang mencuri. Karena tahu. Orang yang mencuri itu pasti hanya karena terdesak ekonomi. Ia butuh untuk menutupi rasa laparnya. Ya, ini bukan karena kecenderungan, tapi karena hikmah yang ada, bahwa apa yang terjadi dari bentuk maksiat tersebut adalah terjadi karena krisis yang berat dan luar biasa. Maka beliau khawatir menjatuhkan hukuman yang ternyata orang itu memang ya dalam keadaan kepepet. Bukankah kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk memakan bangkai bagi orang yang khawatir akan dirinya kebinasaan. Fadharuratu bil mahdzurat, perkara darurat membolehkan apa yang datang dari perkara yang haram. Jelas ya? Tapi itu muakkat, itu bukan terus-menerus, hanya pada waktu tertentu. Ketika hilang ya masa kesempitan yang umum tadi, dan tentu saja tetap saja ada orang kaya dan orang miskin, pasti ada dalam setiap zaman. Maka beliau kembalikan hukum pada tempatnya. Hukum pada tempatnya. Ini diantara keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tetapi sebagian orang menyalahartikan. Ya, bahkan sebagian orang pun mengatakan bahwa dengan alasan ini kita boleh merevisi kembali hukum-hukum Islam. Reaktualisasi katanya hukum-hukum Islam, kita perlu revisi dulu. Mana yang tidak cocok lagi untuk zaman, kita tinggalkan katanya, ya. Tidak sesuai dengan peradaban, kita buang katanya. Padahal enggak benar, ya. Mereka menggunakan dalil yang sah dengan cara yang batil, ya. Tidak ada keadilan yang paling adil selain hukum Islam, ya. Cobalah lihat sekarang, pencuri, ya, dihukum masuk penjara. Tadinya nyolong ayam, keluar jadi maling kendaraan. Ya, kenapa? Sharing dia di dalam, dapatkan tambahan ilmu, diupgrade dia di sel, ya enggak? Ya, belum dari kedoliman yang dia rasakan di penjara, ya kan? Dijadikan budak dan sebagainya dan sebagainya. Begitu enggak bertingkat, ya? Ditangkap lagi, masuk penjara lagi. Akhirnya apa? Keluar jadi pembobol bank, perampok, ya? Lebih hebat lagi. Akhirnya setelah itu tangkap lagi, masuk penjara lagi. Wah, lebih canggih lagi sekarang. Membobol pakai jadi hacker. Mencuri dengan apa? Teknologi, ya kan? Wah. Berarti yang terjadi apa? Pencuri yang semakin bertambah enggak? Jika yang ditangkap 10 pencuri dalam sebulan, berapa jadinya kemudian? Ya? Pertambahan mereka, beranak pinaknya para pencuri yang lainnya, ya? Itu yang terjadi. Coba bayangkan dengan potong tangan misalnya. Coba lihat, ya. Ya. Tentunya bukan langsung main potong tangan, ya. Yang bagaimana dia lebih baik daripada hukum rimba yang sekarang terjadi. Pencuri ayam dibabak belur sampai dimasak sampai mati, ya. Koruptor tenang-tenang saja kan begitu. Ya. Maka kita lihat bagaimana sekarang seorang yang muncul dari hukum Islam setelah melewati ya proses hukum yang begitu adil dan berlaku padanya hukum potong tangan, apa yang terjadi? Dipotong tangannya kan? Begini itu apa? Kemampuan ia untuk mencuri berkurang apa tidak? Berkurang kan? Ada wazik, ada pencegah yang lebih kuat dari sekedar penjara. Orang sekarang kalau di penjara tambah tinggi derajatnya. Kenapa? Tatonya nambah. Tato nambah, wah, geng baru nih sudah. Anggota geng baru, ya kan? Sekarang tidak. Tangannya terpotong, no. Mau nyolong apa? Kalau lu nyuci tangan kanan sekarang terlarang sudah. Kalaupun nyuci tangan kiri, ya kan? Kalau dipenjara lagi gimana? Kalau ditangkap lagi gimana? Hilang tangan? kirinya juga. Nah, berkurang kan? Kalau masih mencuri lagi dan berlaku badan hukum, apa yang terjadi? Kaki yang potong. Berarti memang dia keterlaluan. Nyuri sudah jadi hobi, ya? Atau profesi. Maka dijinakkan dia dengan dikurangi kemampuannya untuk mencuri. Mencuri, apa sih yang paling penting dalam peranan mencuri itu? Apa? Tangan kan? Setelah itu apa sih? Kaki untuk bergerak, berpindah kan? Ketika itu sudah diadakan, ibaratnya dikebiri, ya? Maka akan berkuranglah kemampuannya untuk berbuat kerusakan. Kalaupun menjadi hobi dan profesi, dia akan teringat selalu. Oh, ini tangan saya. Ya? Kemudian orang pun waspada. Ya kan? Dan berkuranglah kemampuannya untuk idrar, memberikan kemudaratan kepada manusia. Bukan justru tambah grade-nya, kan? Bukan kan? Coba lihat. Diharapkan dengan itu ia pun kembali kepada Allah dan tobat dari kesalahannya. Subhanallah. Tidak ada keadilan yang lebih adil dari hukum Islam. Tujuannya efek jera, pembelajaran, wazi', dan jika memang tetap tidak mau, adalah membuat ia, apa namanya istilahnya? Di apa namanya ya? Dihilangkan kemampuannya. Ya? Di apa namanya itu? Ya? Dihilangkan kemampuannya, ya? Untuk berbuat kerusakan. Itulah yang berlaku pada hukum Islam. Yang ada yang terjadi sekarang justru ditingkatkan kemampuannya. Ya, subhanallah. Maka lihatlah, sungguh dalam Islam, ya, kesempurnaan, dan dalam Islam pula ada jalan keluar dari segala permasalahan alamar usul, ya, meskipun berlalu hari demi hari, ya, tahun demi tahun dan berganti peradaban, sesungguhnya syariat Islam salihun di kulli zaman wa makan, layak dan tetap update, ya, berlaku di setiap waktu dan di semua tempat. Baik, saya kira ini akhir dari pembahasan kita pada hari ini, ya. Diingatkan pada poin yang terakhir tadi bahwa janganlah, ya, keseganan kita kepada orang kaya karena kekayaannya, ataupun, ya, peremehan kita kepada orang miskin karena kemiskinan dan kepapaannya, menghalangi kita dari menegakkan keadilan. Atau janganlah kekayaan orang kaya membuat kita segan untuk menegakkan kepadanya kebenaran dan bersaksi di atas keadilan. Sebagaimana jangan pula kefakiran orang yang miskin dan rasa iba terhadap mereka membuat kita tidak menegakkan kebenaran dan bersaksi dengan keadilan terhadap mereka, ya. Itulah poin yang kita dapatkan dari keterangan ayat-ayat ini sampai pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Mari kita lihatkan bahwa kedua ayat yang mewakili, ya, dan menggambarkan dengan begitu indah kesempurnaan dan keadilan Islam, ya. Dan bahwa siapapun yang ia senantiasa kembali kepada Islam qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik perkataan, perbuatan maupun keyakinannya, kembali kepada ketentuan Islam, ya, hukum-hukum Islam, maka dia adalah orang yang paling adil, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia dituduh, ya, oleh manusia sebagai barbar, sebagai orang yang ketinggalan zaman, orang yang sudah out of date, ya, sudah kedaluwarsa, ya, muhannatin, seperti mumi hidup di zaman yang lain, ya, maka merekalah orang yang paling adil. Manakala mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, menegakkan Islam dengan benar, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, perkataan, amalan, dan keyakinan. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau ingin tahu keadilan Islam, ya, dan ingin menggambarkan dengan ringkas, sebutkan dua ayat ini. Ya, surah surah An-Nisa ayat 135 dan surah Al-Maidah ayat ke-8. Sebutkan ini secara utuh. Ya. Imam saya ingat saya Syekh Syengkiti Muhammad Amin dalam Muhtarah Syengkiti punya risalah ringkas, saya pernah bahas dulu tentang kesempurnaan Islam. Dan dia sebutkan ada 8 poin dalam poin-poin Islam itu yang luas, yang mewakili, yang menunjukkan kepada kita kesempurnaan itu. Di antaranya beliau sebutkan poin ini. Apa yang disebutkan dalam ayat ini? Ya, seandainya para pengacara, para ahli hukum, ya, para negarawan, ya, para birokrat mempelajari dengan benar kedua ayat ini, tafsir dan ketentuannya, maka tidaklah mereka ridha ada pengganti selain Islam. Insyaallah taala. Semoga ya apa yang disebutkan dalam ayat ini dari keadilan Islam bisa terwujud ya di setiap belahan bumi ini, secara khusus di negara kita. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari akhwat atau dari ikhwan yang hadir. Berlakukan. Terus ketika ada pencuri yang tertangkap atau yang dihukum apa? Iya, tidak dihukum berarti, ya, iya, tidak dihukum, dan apa yang diajukan ke mahkamah tidak akan ada vonis baginya, karena tadi bahwa memang yang ada adalah kemiskinan yang meluas, ya, dan krisis ekonomi yang besar terjadi. Nah, barangnya kembali. Ya, artinya kan pasti orang mencuri hanya untuk kebutuhan perutnya. Artinya, kalaupun ada dia beli barang yang dia curi untuk menukarnya dengan uang lalu dia membeli makan, maka tidak ada konsekuensi seperti itu. Bagaimana mungkin akan diminta mereka misalnya demand saja, artinya mengganti barang yang mereka ambil, sedangkan mereka tidak punya apa-apa. Jadi tidak berlaku bagi mereka sama sekali hukum. Ya, wallahu a'lam. Itu yang zahir. Itu yang zahir dari apa yang kita lihat dari kejadian pada masa tersebut. Ya. Kalau kita bertanya, apakah tidak ada kemungkinan ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut? Ketika hukum tidak ditegakkan, ya, tidak ada kekuatan hukum yang berlaku, maka bukankah mungkin terjadi orang-orang yang menunggangi hal tersebut? Yang mengumpulkan barang, masukkan di goa, ya, tunggu ekonomi kembali muncul, kemudian dijual semua barang-barang tersebut, ya, dia mengumpulkan hanya untuk kekayaan dan sebagainya. Tidak mungkin juga terjadi, mungkin saja terjadi hal seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa ya, yang berlaku imat tidak berlakunya hukum tersebut sama sekali, atau yang berlaku adalah taftis tetap ada mahkamah, ya, tetapi vonis berbeda terhadap orang yang melakukan perkara tersebut untuk kekayaan dirinya, bukan karena kepepet, dan orang yang melakukannya karena kepepet. Ya. Dan ini yang hilang dari hukum yang ada pada hukum buatan manusia, ya kan? Yang dianggap sebagai hukum yang paling adil. Selalu yang diangkat adalah ya pemberlakuan hukum, katanya, ya, demi keadilan hukum. Demi keadilan hukum, seolah-olah keadilan hukum itu perkara yang berdiri sendiri, ya kan? Ya, padahal tentunya jika memang hukum memiliki keadilan, ya, jika memang hukum memiliki keadilan, maka keadilan paling tinggi adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ya. Kalau dibandingkan dengan hukum positif, maka pastilah hukum Allah yang maha adil, ya. Sehingga yang benar kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah demi keadilan hukum, dengan maksudnya hukum positif, kita mengatakan itu boleh saja tanpa menafikan keadilan yang sesungguhnya, tanpa menafikan keadilan yang sesungguhnya, yang sampai harus yang saya bertentangan dengan keadilan sesungguhnya, seperti yang tadi akhirnya nenek tua yang curi kayu atau ambil kayu saja atau mulut buah dituduh mencuri dan dituntut untuk dihukum sekian tahun demi keadilan hukum, padahal hukum yang tidak keadilan diterapkan tanpa melihat motif seseorang, ya, tanpa melihat keadaan dan latar belakangnya. Apakah ia menginginkan untuk menguras harta seseorang atau dia hanya untuk memenuhi kebutuhannya, ya? Tapi ketika itu diagung-agungkan, ini harus ditegakkan keadilan hukum. Sebab kalau tidak, nanti orang meremehkan semena-mena kepada hukum, katanya. Begitulah, ya. Masing-masing berbicara untuk mencari kedudukan dan sebagainya. Nanti hukum akan diremehkan. Sebenarnya hukum itu bukan diremehkan karena apa? Tapi karena kegiatan para pelaku hukumnya sendiri. Mereka yang menentukan harga hukum itu. Dari apa? Dari apa yang mereka praktekkan, dari hukum yang berbayar, ya kan? Ya. Jadi bursa efek bukan hanya fluktuasi, tapi juga bursa hukum lebih banyak lagi, ya. Hukum bisa diperjualbelikan. Mereka yang merendahkan hukum itu. Ya. Adapun ketentuan syariat, maka dialah hukum yang tertinggi dan keadilan yang sempurna. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, benar. Baik, kita cukupkan sampai di sini, akhwat. Semoga kita senantiasa diberikan tambahan ilmu dan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.